Hikmah dari kisah ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok jin ketika perjalanan pulang dari Taif, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka. Tidak jadi mendakwahkan orang Taif, tapi jadi mendakwahkan sekelompok jin. Yang ini diabadikan di dalam surat Al-Ahqaf 29-32. Yang sebagiannya sudah kita baca kemarin dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tafsirnya. Nah, kita lanjutkan membaca tafsir surat Al-Ahqaf tersebut. Ya, jadi setelah didawahi oleh Nabi SAW dengan dibacakan Al-Quran, maka maka para jin yang mendengar dakwah Nabi ini kembali ke kaumnya dan mereka mendakwahi kaumnya, itu kaum jin. Yang mereka mengatakan, ya kaumana ajibu da'iyallahi, wahai kaum kami, wahai para jin, terimalah dakwah Rasulullah ini, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum, wa yujirkum min azabin alim. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan lindungi kalian dari azab yang pedih. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, qala yaghfir lakum min dhunubikum wa lam yaqulu yaghfir lahum dhunubakum. Allah Ta'ala katakan yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah tidak katakan yaghfir lahum dhunubakum. Ya, Allah tidak katakan Allah akan ampuni bagi mereka dosa-dosa kalian. Li'annahum ala khaufin. Karena mereka sedang dalam kondisi takut ketika diancam. Artinya didakwahi tadi oleh sebagian temannya yang jin, yang mereka mengatakan, ajibu da'iyallah. Ayo terima dakwah Rasul ini. Kalau enggak diterima bahaya. Nah, ini kan seruan yang bisa membuat takut. Maka mereka memberikan bushra, memberikan kabar gembira. Kalau kalian terima dakwah ini, terima dakwah Rasul ini, kalian beriman kepada Rasul ini, ada faedahnya, ada fiturnya, ada fasilitasnya, ada sesuatu yang kalian dapatkan. Yaitu yaghfir lakum min dunubikum. Kalian dapat ampunan. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan kalian akan mendapatkan perlindungan dari azab yang pedih. Makanya di antara fikih dalam berdakwah, hendaknya fikih dalam berdakwah itu seimbang antara memberikan kabar gembira dan peringatan. Para nabi adalah basyirun wa nadhir. Mereka adalah pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Jadi jangan hanya nakut-nakuti saja. Kalau kalian bohong masuk neraka. Kalau makan babi masuk neraka. Kalau kalian zina masuk neraka. Kalau kalian makan riba, kalian akan dimusnahkan hartanya oleh Allah. Ditakut-takuti. Tapi tidak diberikan bushra, tidak diberikan kabar gembira. Bahwasanya orang yang menjauhkan diri dari maksiat, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan lindungi dia. Allah akan berikan keberkahan pada hidupnya, Allah berikan ketenangan pada hatinya. Jadi seimbang, tidak hanya nakut-takuti dan juga tidak hanya memberikan kabar gembira, tapi seimbang. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan bikin orang lari. Ya, maka ini diantara rahasia dari ayat ini. Ya, di awal itu memberikan peringatan, tapi di akhir memberikan bushra, memberikan kabar gembira. Amma Allah Azza wa Jalla faqad qala ta'ala. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan tersebut adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Maka itu, perdagangannya itu. Ya. Kenapa disebut perdagangan? Karena ada yang diberikan dan ada yang didapatkan. Yang diberikan itu adalah tadi iman dan amal soleh. Tu'minuna billahi wa rasulihi, ini iman. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, ini amal soleh. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan adalah surga. Maka ada timbal balik. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi jannatun. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah, sil'ah. Barang dagangan, kata Nabi. Barang dagangan Allah itu mahal, ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka inilah tijarah. Ya, tijarotan lan tabur. Perdagangan yang gak akan pernah rugi. Pasti untung. Yang didagang oleh Allah adalah surga. Kita beli dengan amal soleh. Ya, dengan iman dan amal soleh. Bagaimana dengan hadis bahwasanya la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Hadis sahih juga. Namun karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Kata-kata bi'amalihi, huruf ba' di sini bukan ba' al-iwad. Bukan huruf ba' yang menunjukkan pertukaran. Bukan yang menunjukkan tukeran, hal yang sama. Ya, kalau kita jual beli di dunia, itu kan nuker dengan hal yang sama. Misalnya beli nasi padang, bayar uang 10 ribu. Karena memang nasi padang ini nilainya 10 ribu. Ditukar dengan uang 10 ribu, maka nuker dengan hal yang sama. Maka ini namanya iwab. Pertukaran hal yang sama, iwab. Nah, ba' di sini bukan ba' iwab, tapi ba' sababiyah. Huruf ba yang menunjukkan sebab. Bi amalihi artinya dengan sebab amal. Kalian tidak akan masuk surga bi amalihi dengan menukar dengan amalan kalian, tapi kalian masuk surga dengan sebab amal. Maksudnya demikian. Ya. Kalian tidak akan masuk surga dengan menukar dengan amalan kalian. Ya, jadi ba di sini ba iwat. Saya koreksi. Jadi ba-nya bukan ba sababiyah, tapi ba iwad. Kalian tidak akan masuk surga dengan menukar dengan amalan kalian. Nggak bisa. Karena amalan kita sedikit. Amalan kita sedikit digunakan untuk nuker surga yang begitu indahnya, yang begitu berharganya. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin cukup. Ini kayak mau beli mobil Ferrari, tapi pakai uang 100 rupiah. Nggak akan bisa gitu. Nggak akan dapat. Karena amalan kita tuh kecil. Amalan kita sedikit. Dari yang sedikit ini yang ikhlas lebih sedikit lagi. Ya maka susah kalau ingin ditukar dengan surga. Namun harus tetap beramal. Karena amal adalah sebab untuk bisa mendapatkan surga. Jadi amalan itu sebab, tapi dia bukan iwat. Bukan alat tukar. Kan enggak sepadan. Tapi untuk bisa dapat surga, ya harus beramal. Jadi ini tijaratan tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Bedanya dalam ayat ini lam yakul min dhunubikum. Allah tidak katakan min, tapi langsung yaghfir lakum dhunubakum. Kalau di surat Al-Ahqaf tadi, yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau di surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum, enggak pakai min. Kenapa? Li'annahu hakimun azza wa jalla. Karena ini yang bicara Allah, dan Allah yang menentukan. Kalau di surat Al-Ahqaf, yang bicara adalah teman, sesama jin. Maka dia hanya bisa berharap, mudah-mudahan Allah mengampuni min dzunubikum, sebagian dari dosa kalian. Dia enggak bisa memastikan, pasti dosa kalian akan terhapus semua, enggak bisa. Karena dia juga makhluk, ya, jin, nasihati jin yang lain, ya, maka dia enggak bisa memastikan. Tapi kalau di surat As-Saff, ini yang mengatakan Allah. Maka Allah boleh memastikan. Allah akan ampuni dzunubakum, semua dosa kalian. Wa haula'i al-jinnu la yahkumuna bihadza. Kalau di surat Al-Ahqaf, mereka para jin, mereka tidak bisa menentukan hal itu. Lakin yatarajjauna an takuna al-maghfiratu min ba'dhi dzunub. Nah, mereka berharap bahwasanya ada sebagian dosa yang akan diampuni. Wa yujirkum, dan Allah akan lindungi kalian. Ay yamna'ukum wa ya'asimukum min adzabin alim. Maksudnya Allah akan menahan kalian dan akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iya Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi. Ya'ni annallaha qadirun alaihi. Maksudnya adalah Allah Ta'ala akan mampu untuk melakukan apapun padanya. Wa man la yujib da'iyallah, siapa yang tidak menjawab dakwah dari nabi, da'iyallah maksudnya nabi, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan punya kekuasaan di muka bumi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mampu untuk melakukan apapun kepada dia. Falan yu'jizallah, Allah tidak akan lemah sama sekali. Artinya kalau dia tidak menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ngikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kemalangan-kemalangan. Karena Allah Maha mampu untuk melakukan apapun kepada dia. Walaisa lahu min dunihi aulia, dan dia tidak akan punya penolong sama sekali. Orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, dia akan mendapatkan kemalangan-kemalangan dan tidak ada yang bisa nolong. Ai awliyaun yansurunahum min dunillah, maksudnya penolong-penolong yang bisa membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'uhum adzab Allah, dan penolong-penolong yang bisa mencegah azab Allah, tidak ada. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ulaika al-musyaru ilaihim man la yujibuna da'i Allah. Ulaika di sini maksudnya adalah para jin dan juga orang-orang yang tidak mengikuti ajakan atau ajaran Nabi Allah. Wa hadza kalamun balighun fasihun. Maka ini adalah perkataan yang sangat baligh, yang sangat bagus, yang sangat fasih. Fihi ad-da'watu wal mau'izah. Di dalamnya terdapat unsur dakwah dan juga terdapat unsur nasihat. Wa dzikru thawabi wa dzikrul iqabi. Dan di dalamnya terdapat penyebutan ganjaran dan juga penyebutan hukuman. Jadi seimbang. Ada busyra, ada indzar. Ada memberikan kabar gembira, ada peringatan. Ada ngiming-ngimingi kebaikan, ada ditakut-takuti. Jadi harus seimbang. Ya, kemudian kembali ke perkataan dari Al-Khudhari, penulis kitab Nurul Yaqin. Waqad qassallahu qissatal jinni bi'ibaratin atwala fi suratin summiyat bismihim. Dan kisah Nabi bertemu dengan para jin ini Allah kisahkan juga di surat lain, di surat yang dinamakan dengan nama mereka, itu surat jin, dengan cerita yang lebih panjang lagi. Awaluha, yang awalnya Allah Ta'ala katakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar sekelompok dari jin, dan mereka mengatakan setelah mendengarkan Al-Qur'an, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan. Ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya para jin itu bisa dengar Al-Qur'an. Dan tidak benar anggapan bahwasanya jin kalau dengar Al-Qur'an akan kebakar, akan mati. Ini tidak benar. Buktinya di sini para jin bisa dengar Al-Qur'an dan bahkan mereka senang, bahkan mereka mengatakan ini adalah hal yang ajaban, yang mengagumkan, mereka enggak mati, enggak kebakar. Walaupun mungkin ada jin yang terbakar kalau dengar Al-Qur'an. Ada sebagian jin, terutama jin-jin yang ahli maksiat, yang kalau dengar Al-Qur'an maka terbakar. Sebagaimana manusia, ada sebagian manusia kalau dengar Al-Qur'an itu risih, jengkel, tidak tenang, terbakar hatinya. Ya. Walaupun memang tidak terbakar badannya, ya, karena manusia dibuat dari tanah, enggak gampang kebakar. Tapi terbakar hatinya. Ada orang ketika dengar Al-Qur'an enggak suka, ya, pengennya dengar-dengar yang fun, yang senang-senang aja, yang lucu-lucu aja. Kalau dengar Al-Qur'an enggak mau. Ya, jengkel, risih. Ya, sebagaimana manusia ada yang seperti itu, maka jin juga ada. Karena jin itu dibuat dari api, ya, maka mereka bisa terbakar. Ya. Jadi tidak mudah untuk kemungkinan ada jin yang kalau dengar Al-Qur'an, ya, mereka bisa terbakar. Tapi tidak semuanya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Yang Al-Qur'an tersebut membimbing kepada petunjuk yang benar, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika birabbina ahada. Dan kami tidak akan berbuat syirik kepada Rabb kami, kepada Allah sedikit pun. Ini awal surat Al-Jin, ayat 1 sampai 2. Yang mana seterusnya itu masih menceritakan tentang dakwahnya para jin kepada sesamanya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu dengan dalil. Ya, karena Rasulullah ketika mendakwahkan para jin, apa yang beliau sampaikan? Al-Qur'an. Apa yang mereka dengar? Al-Qur'an. Dan kata mereka, Al-Qur'an ini mengajak kepada petunjuk. Berarti mereka mendengar dalil dan mereka mendapatkan manfaat dari itu. Kemudian juga setelah didakwahi Nabi dengan dibacakan Al-Qur'an, dijelaskan Al-Qur'an, faedah yang paling penting yang mereka dapatkan apa? Walan nusyrika birabbina ahada. Kami tidak akan berbuat syirik. Berarti inti dari dakwah, materi utama dari dakwah adalah tauhid. Ini Nabi ketemu jin cuma sebentar. Tapi faedah yang paling besar, yang paling mereka rasakan adalah tentang tauhid. Ketika pulang dakwahi kaumnya, yang mereka sampaikan adalah masalah tauhid. Ya, berarti dakwah itu dengan dalil, dan yang menjadi prioritas utama, poin utama dalam dakwah adalah tauhid. Ini pelajaran dari surat Al-Jin dan juga surat Al-Ahqaf tadi. Ya, kemudian lanjut, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan perjalanan pulang dari Thaif ke Mekah. Di sini kata Al-Khudhari, walamma raja'a alaihi salamu min Thaifi hakadha lam yatamakkan min dukhuli Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan pulang ke Thaif, ya, yang kondisinya seperti tadi yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang kemarin, ya, Nabi sempat beristirahat dulu di pinggir kebun kurma, ya, mengobati lukanya, kemudian menghilangkan hausnya. Kemudian Nabi sempat berdoa kepada Allah, ya. Kemudian sempat ketemu dengan Malaikat Jibril dan Malakul Jibal, Malaikat Gunung. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanan, ketemu dengan jin. Nabi dakwahi dan Nabi lanjutkan perjalanan. Dan Nabi belum bisa masuk ke Mekah. Lima alimahu kufaru Quraisyin min annahu tawajjaha ila Taif. Karena orang-orang Quraisy sudah mengetahui bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini sedang menuju ke Mekah dari Taif. Sedang pulang. Yastansiru bi ahliha alaihim. Yang mana Muhammad ini lagi ke Taif untuk meminta bantuan. Dan dia tidak dapat bantuan. Jadi orang Quraisy sudah tahu, wah nih Muhammad ingin cari bantuan nih. Berarti pengen cari gara-gara sama kami. Ya. Coba ini analoginya ya. Kalau misalnya, nih kampung Pogung dengan kampung Karang Bendo ya, sebelah sana ya. Lagi tawuran misalnya. Ini waliyadzubillah, ini cuma contoh aja ya. Kampung Pogung dengan kampung Karang Bendo tawuran. Ada dua kubu, kubu Karang Bendo dengan kubu Pogung. Kemudian diketahui, kubu Karang Bendo minta bantuan dengan kubu Karang Asem. Maka kira-kira kubu Pogung gimana? Oh, tambah murka, tambah menjadi. Wah, cari bantuan, wah, cari masalah. Nah, maka itulah yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW minta bantuan kepada orang Taif. Maka mereka bertambah murka. Sehingga Nabi SAW tidak bisa masuk ke Mekah dengan leluasa. Farsala alaih salatu wassalam ilal mut'imi bini adiyyi bini naufali bini abdi manafin. Maka Nabi SAW mengutus orang kepada al-mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Yang masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Yang ini menjadi bapak dari Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi ada orang Quraisy namanya Mut'im bin Adi yang masih ada hubungan kerabat dengan Nabi. Yukhbiruhu annahu sayadkhulu Makkah fi jiwarihi. Fa ajaba ila dzalik. Nabi utus orang untuk menyampaikan kepada Mut'im bin Adi bahwasanya Nabi akan masuk Mekah melewati sisi rumahnya dia, melewati jalan dia, ya, karena banyak jalan menuju Mekah. Nabi memilih untuk melewati jalannya yang ada di sisi rumahnya Mut'im. Artinya akan ke rumah Mut'im dulu, akan mampir dulu. Yang mana Mut'im ini akan, yang mana Mut'im ini adalah orang yang masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Fa'ajaba ila dzalika, dan alhamdulillahnya Mut'im bin Adi menerimanya, membolehkan. Ya, beliau tidak memusuhi Rasulullah, walaupun beliau musyrikin. Beliau orang Quraisy, tahu ada perselisihan antara orang Quraisy dengan Rasulullah, tapi beliau ingin bantu Rasulullah, ya, tidak ikut memusuhi Rasulullah. Wa tasallaha huwa wa banuhu wa tawajjahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal mataf. Maka beliau pun bersiap bersama dengan anaknya itu Jubair. Dan beliau menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ba'dul musyrikin. Maka orang-orang musyrikin sebagainya mengetahui bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk Mekah melalui perlindungannya Mut'im bin Adi lewat rumahnya dia. Maka orang musyrikin tanya, "Amujirun anta am tabi'un?" Wahai Mut'im bin Adi, kamu bantu Muhammad itu sekedar bantu, sekedar melindungi, mujirun, atau kamu ikut agama dia? Atau kamu ikut menjadi pengikutnya Muhammad? Faqala bal mujirun. Kata Mut'im bin Adi, oh enggak, saya cuma bantu saja. Saya cuma melindungi dia, tapi saya enggak ikut ajaran dia. Qalu idhan la tukhfaru zimmatuka. Maka kata orang musyrikin, kalau gitu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu lepas dari perjanjianmu. Artinya jangan sampai kamu murtad dari agama kamu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Mut'im bin Adi bantu Nabi tapi tidak ikut ajaran Nabi. Tidak masuk Islam. Ya. Berbeda dengan anak beliau. Yang tadi ikut menjemput Nabi bersama Mut'im. Anak beliau namanya Jabir. Yang nanti akan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Ya, singkat kata, Nabi akhirnya masuk Mekah dengan bantuannya Mut'im bin Adi. Wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah At-Tufail ibnu Amr Ad-Dausi. Singkat kata, Nabi sudah kembali ke Mekah dan sudah tinggal di Mekah lagi. Kemudian datanglah mengunjungi beliau di Mekah seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Namanya Tufail. yang beliau dari suku atau kabilah Daus. Min qabilati Dausin asyirati Abi Hurairata as-sahabi asy-syahir. Dari kabilah Daus yang masih ada hubungan keluarga dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Tufail bin Amr dari suku Daus, yang mana suku Daus juga adalah sukunya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama beliau dari Daus, yang mana Dausnya dari Yaman. Kabilah Daus dari Yaman. Dan ini masih ada hubungan keluarga dengan Abu Hurairah. Wa kana Tufailu syarifan fi qaumihi. Dan Tufail bin Amr ini adalah seorang yang mulia di kaumnya. Syairan, dan beliau adalah orang yang ahli bikin syair. Nabilan, dan beliau adalah orang yang cerdas. Falamma qara'a 'alaihi al-Qur'ana aslama. Ketika Nabi sampaikan ayat-ayat Quran kepada Tufail, maka Tufail pun masuk Islam. Perhatikan ya. Nabi SAW, ada orang datang, orang non-muslim datang. Kemudian Nabi ingin dakwahkan dia. Apa yang Nabi sampaikan? Al-Quran. Dalil. Ya bukan retorika, ya bukan omongan kesana kemari, ya bukan memperindah bahasa. Nabi sampaikan dalil, sampaikan Al-Quran. Dan juga tentunya as-sunnah, karena apa yang beliau ucapkan kan as-sunnah. Akhirnya masuk Islam. Maka ini menunjukkan dakwah itu dengan dalil, dengan ilmu. Bukan dengan retorika, bukan dengan membuat retorika, membuat bahasa-bahasa indah. Bukan dengan lucu-lucuan, ya bukan dengan yang lain. Tapi dengan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Tufail bin Adi masuk Islam, ya, Tufail bin Amr masuk Islam, Nabi katakan kepadanya, idhab ila qaumika, fad'uhum ilal Islam. Sekarang kamu pulang kepada kaummu, dan dakwahkanlah dia, dakwahkanlah mereka untuk masuk Islam. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian At-Tabarani dalam Mu'jamnya dan yang lain. Ya, maka perhatikan. Ada orang dari jauh mengunjungi Nabi, masuk Islam. Padahal Nabi dalam kondisi tidak sedang nyaman. Bukan dalam kondisi nyaman, sedang butuh orang, sedang diganggu, sedang terdesak. Tapi Nabi tidak katakan, sudah kamu sini aja bantu saya. Nabi tidak katakan demikian. Wah, alhamdulillah ini ada bala bantuan. Tambah orang kita. Tidak. Tapi Nabi katakan, idhab ila qaumika fadu'uhum ilal Islam. Kamu pulang saja ke negeri kamu, ke kaummu, ajak mereka untuk masuk Islam. Ya, maka yang maslahat tidak selalu adalah bersama kita. Yang masalah adalah tidak selalu kamu sama saya. Kamu di sini aja. Tidak. Tapi maslahat itu berbeda-beda tergantung keadaannya. Orang yang datang ke Jogja misalnya, dia kuliah, kemudian dia kenal dakwah sunnah, kenal ngaji, kenal ilmu, ya, kenal manhaj yang benar. Bukan berarti setelah itu dia di Jogja terus. Karena di sini ada banyak majelis ilmu. Bisa jadi yang lebih utama adalah dia pulang ke desanya, dia pulang ke tempat asalnya, dia dakwahkan. Ya. Walaupun ilmu dia enggak seberapa. Tapi ketika daerahnya butuh dakwah dan dia bisa lakukan itu, maka bisa jadi yang maslahat adalah dia pulang ke daerahnya, ke tempat asalnya untuk berdakwah, bukan terus di Jogja. Ya, sebagaimana pernah ada seorang talib, seorang penuntut ilmu dari US, dari Amerika, ikut daurah di Unaizah, ya, atau ya di Unaizah, di Riyadh, ya, di Riyadh, bersama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ulama-ulama besar. Ya, kemudian ketika yang ngisi adalah Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, maka si penuntut ilmu dari US ini nanya, "Wahai Syekh, di sini saya merasakan kenikmatan, ya, banyak ilmu, banyak majelis ilmu, banyak ulama. Bagaimana menurut Anda kalau saya tinggal di sini? Ya, sehingga saya bisa nuntut ilmu, bisa ketemu ulama, bisa nuntut ilmu dari Anda." wahai Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, maka yang dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bukan iya bagus, enggak. Kamu sini aja, di sini banyak ilmu, enggak. Tapi beliau nasihatkan bahwasanya ulama banyak. Tidak hanya beliau, ya jangan hanya berpatokan kepada beliau, jangan taklid kepada beliau, tapi nuntut ilmulah kepada semua ulama dan pulanglah ke negeri kamu karena mereka butuh dakwah. Jadi disuruh pulang oleh Rasulullah oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, agar si talib ini bisa dakwah di US. Jadi enggak selalu yang maslahat adalah berada di tempat yang banyak ilmunya, enggak selalu. Wada'a lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma hdi Dausan. Dan Rasulullah pun mendoakan mereka. Rasulullah mengatakan Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus, kepada kabilah Daus. Fatawajjaha ilaihim At-Tufail wa da'ahum fa amana bi da'watihim katsirun minhum. Maka Tufail bin Amr pun pulang kembali ke Yaman, ke Daus. Dan dia berdakwah. Dan banyak orang-orang Daus, orang-orang Yaman yang amanah, yang beriman kepada Nabi dengan sebab dakwahnya Tufail bin Amr. Wa sayati wifadatuhu 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyatan bi qaumihi fil Madinah. Dan nanti akan kami jelaskan tentang kedatangan yang kedua kali rombongan dari Yaman, dari Daus ke Madinah. Ya, dakwahnya Tufail bin Amr berhasil sehingga banyak mengislamkan orang-orang Yaman. Walhamdulillah. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu adalah Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Penulis mengatakan qoblal hijrati akramahullahu bil Isra wal Mi'raj. Beberapa tahun sebelum hijrah ke Madinah, Allah muliakan Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ammal Isra fahuwa tawajjuhuhu lailan ila baitil maqdisi bi ilya. Adapun yang disebut dengan Isra adalah perjalanan Nabi SAW di malam hari. Karena Isra secara bahasa artinya melakukan perjalanan di malam hari. Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di Palestina, yang Nabi berhenti di tempat namanya Ilya di sana di Palestina. Waruju'uhu min lailatihi. Dan Isra juga termasuk baliknya. Jadi Isra itu perginya dan pulangnya, bolak-balik. Dan termasuk pulangnya Nabi di malam yang sama. Wa amal mi'raju, adapun mi'raj, fahuwa su'uduhu ilal alami al-ulwi. Adapun mi'raj adalah naiknya Nabi ke alam yang atas atau ke langit. Ya, karena araja artinya naik ke atas. Kata-kata araja artinya naik ke atas. Maka mi'raj itu perjalanan dari Baitul Maqdis ke langit. Maka perlu dibedakan antara Isra dengan Mi'raj. Waqad qala jumhuru ahli sunnati inna dhalika kana bi jismihi asy-syarif. Jumhur ulama ahli sunnah mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan raga Nabi secara hakiki. Sebagian kecil ulama ahli sunnah mengatakan itu terjadi dalam mimpi. Ya, dengan ruh, tidak dengan raga Nabi. Raga Nabi ada di Mekah, badan Nabi ada di Mekah. Tapi Nabi mengalami Isra Mi'raj ruhnya. Ya. Namun ini pendapat yang lemah. Walaupun kita tidak ingkari ada khilafiyah, dan ini khilafiyah yang ringan. Ini khilafiyah yang sedikit dalam masalah akidah. Jadi masalah akidah ada khilafiyah tapi sedikit. Ya. Kebanyakan masalah akidah para salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu ijma. Dalam kebanyakan permasalahan. Ada khilafiyah sedikit. Tidak sebagaimana masalah fiqhiyah. Yang mana adanya khilafiyah sangat banyak. Lebih banyak daripada khilafiyah dalam masalah akidah. Nah, jadi yang tepat adalah Nabi SAW Isra Mi'raj dengan badannya secara hakiki, bukan dengan ruhnya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tamna'u ru'yata Rasulillah rabbahu. Dan dalam masalah Nabi lihat Allah apa tidak? Ketika Nabi melakukan Mi'raj ke langit yang ketujuh, apakah Nabi ketika ketemu dengan Allah, ketika Nabi bicara dengan Allah, apakah Nabi lihat Allah? Maka kata Aisyah, itu tidak terjadi. Tamna'u. Ya, kata Aisyah, Nabi atau Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu tidak ketemu dengan Rabbnya. Tidak melihat, bukan tidak ketemu, tidak melihat Rabbnya. Wataqulu man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama al-firyata 'ala Allah. Dan Aisyah mengatakan, siapa yang mengklaim bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya secara langsung, maka dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Maka ini juga sebagaimana akidah Ahlussunnah ya, bahwasanya tidak ada manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak ada. Namun Allah taala bisa dilihat di akhirat kelak. Adapun di dunia tidak ada yang pernah melihat sama sekali. Sebagaimana Allah taala katakan lan tarani. Allah taala katakan kepada Nabi Musa, lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan pernah melihat aku. Tidak akan pernah. Maksudnya tidak pernah melihat di dunia. Adapun nanti di akhirat, maka penduduk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab secara langsung. Wal Isra'u madhkurun fil Qur'anil Karim. Dan Isra itu terjadi atau Isra itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah taala firman fi awwali suratil Isra. Di awal-awal surat Al-Isra, bahkan ada nama ayatnya, ada nama suratnya, surat Al-Isra. Allah Ta'ala katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari, yaitu hambanya, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Alladzi barakna hawlahu. Yang Masjidil Aqsa itu kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami bisa menampakkan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan surat Al-Isra ayat yang pertama. Dan ini ayat ini bicara tentang Isra saja. Ya. Subhanalladzi asra, Isra saja. Kemudian dilanjutkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini enggak bicara dari Aqsa ke langit. Namun apakah peristiwa Mi'raj itu disebutkan dalam Al-Qur'an? Jawabannya iya. Namun dalam surat yang lain, yaitu surat An-Najm. Ya, nanti akan disampaikan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya Isra disebutkan dalam surat Al-Isra, Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm. Sehingga tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwasanya Mi'raj tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini keliru. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ambil banyak sekali renungan dan faedah yang membuahkan amalan-amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.